السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني أخواتي في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat yang masih tentang bab waris dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisadul Muqni' Imam Al-Hajjawi, yang sekarang kita masuk kepada pembahasan yang mendapatkan setengah harta dari bagian harta dari ahli waris. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: Faslun wan nisfu fardu bintin wahdaha ثم هو لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها. مؤلف berkata, dan setengah adalah bagian seorang anak perempuan dengan syarat dia sendirian. Seorang wafat, dia tidak punya anak kecuali satu orang anak perempuan, dan tidak ada anak laki-laki, dan anak perempuannya satu orang, maka dia mendapatkan setengah. Kalau kita contohkan umpamanya, ya, Ahmad wafat, ahli warisnya satu anak perempuan. Anggap ada istri, maka satu anak perempuan, dan tidak ada anak laki-laki, dan jumlah anak perempuan cuma satu orang, maka bagiannya adalah setengah. Istri berapa? Karena ada anak, seperdelapan. Ini mungkin ada paman untuk mendapatkan sisa. Maka ini pembagiannya 8 dengan 2 1/2 dengan 1/8, bisa 8, 1/4, sisa 3 untuk paman. Ya, itu contohnya yang dan jelas. Dengan syarat anak perempuan ini satu orang, dan di sini tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki, maka berbeda bagiannya. Ya, itu yang dimaksud oleh mu'alif di sini, di mana mu'alif mengatakan wahdaha summa huwa li binti ibnin wahdaha. Kemudian yang mendapatkan setengah juga adalah anak perempuan dari anak laki-laki, artinya cucu dari yang meninggal dari jalur anak laki-lakinya. Apa syaratnya dia mendapat setengah? Pertama, syaratnya tidak ada farak waris di atasnya. Tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Kemudian, dia satu orang. Kalau ada bagaimana, tentu dia tidak dapat. Ya, kalau kita contohkan, namanya Ahmad wafat, beliau ada ahli warisnya istri, kemudian ada satu anak perempuan, kemudian Ahmad ini punya anak namanya, selain anak perempuannya ada satu anak laki-laki. yang sudah wafat sebelum Ahmad. Ahmad wafat umpamanya tanggal 1/9/2001. Yang anak laki-laki ini wafat tanggal 17/8/2001. Ya. Dan anak laki-laki ini punya anak perempuan, umpamanya satu cucu perempuan yang dia adalah anak dari yang wafat ini. Ya. Ini cucu perempuan dalam kasus ini tidak dapat setengah. Kenapa yang setengah diambil oleh anak perempuan? Tapi alhamdulillah, bukan alhamdulillah, dalam kasus yang lain ini sudah wafat. Dia wafat juga pada umumnya 1/7/2021. Ya, ini cucu perempuan dapat setengah, istri dapat 1/8. Seperti itu. Bila ada anak laki-laki masih hidup, kalau dia masih hidup, ini tidak dapat. Kalau ini masih hidup, ini tidak dapat setengah. Tidak dapat setengah. Ya, seperti itu. Summa huwa li binti ibnin wahdaha. Tsumma li ukhtin li abawaini. Kemudian yang mendapatkan setengah juga adalah saudari seayah seibu. Seorang wafat, dia memiliki saudari seayah seibu. Dia satu orang. Dan syaratnya dari awal tadi juga, tidak ada anak perempuan dan tidak juga ada anak laki-laki, dan juga tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, dan juga ada tambahan aslul waris. Bapak sudah meninggal, bapak dari yang waris, dari yang meninggal sudah waris, kakeknya juga sudah meninggal. Maka saudari saya si ibu yang dia satu orang, dia mendapatkan setengah. Ya. Kemudian mu'alif melanjutkan, ini semuanya berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 176. Dan Allah mengatakan, يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. بنا الله mengatakan, bila seseorang wafat, Allah wasiatkan dalam pembagian warisnya, kalau ahli warisnya ada anak laki ada anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan dua bagian, anak perempuan satu bagian. Bila mereka semuanya anak perempuan, anak laki-laki tidak ada, maka bila jumlah mereka lebih dari dua, tiga, dan seterusnya, maka mereka mendapatkan 2/3. Dan jika dia satu orang, untuknya adalah setengah. Ya. Dan 2/3 bagi dua orang dari keseluruhannya, dengan syarat tidak ada yang mengasobahinya dari anak laki-laki atau dari saudara laki-laki sebapak seibu atau saudara laki-laki dari sebapak. Bila ada, berubah pembagiannya dari 1/2 atau 2/3 menjadi satu bagian, sedangkan yang laki-lakinya mendapatkan dua bagian. Kita lanjutkan sedikit Semoga selesai pembahasan ini, dan insya Allah kedepannya kita lanjutkan lagi. Wasudusu li binti ibnin fa akthar ma'a bintin wa li ukhtin fa akthar li abin ma'a ukhtin li abawaini. Dan seperenam untuk anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, baik satu orang atau lebih bila ada bersamanya anak perempuan. Atau satu orang saudari perempuan atau lebih yang seayah bila bersamanya saudari seayah seibu. Dalam contoh, ya, di sini ada anak perempuan, ada anak perempuan, ada cucu perempuan. Ini kita hapus wafatnya. Dia tidak wafat. Ada, ini tidak ada. Bila ada anak perempuan dan cucu perempuan mendapatkan seperenam, baik dia satu atau dua orang, anggap kita katakan di sini tulis dua lebih biar lagi gampang. Istri mendapat seperdelapan, satu anak perempuan kan satu orang setengah, dua cucu perempuan mendapatkan seperenam. Ini maksudnya seperenam itu. Wasudusu li ibnti ibnin fa aktsara ma'a bintin, dan seperenam untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, satu orangkah cucu itu atau lebih. Ya, ini kalau seperti ini sudah bisa kita bagi 8 2 6 berarti 24 KPK-nya. 24 bagi 8 3, kemudian 24 bagi 2 12, 4 bagi 6, 4. Ya. 4 ada sisanya. Ini yang dimaksud dengan 1/6. 4 kalau 4 berarti masing-masing 2 2. Wali ukhtin fa aktsara li abin ma'a ukhtin li abawaini. Dalam kasus ini seperti umpama ini. Ada istri, kemudian Ahmad ini ada saudari, satu orang saudari kandungnya, saudari kandung saya seibu. Kemudian ada dua saudari seayah antara Ahmad dengan perempuan ini, satu ayah beda ibu. Maka pembagiannya istri mendapatkan kalau tidak ada anak 1/4, saudari kandung mendapatkan setengah, ya, saudari seayah mendapatkan tadi 1/6. Ya, kalau kita lanjutkan penyelesaiannya 12 4 3 kemudian 6 kemudian di sini 2. Ya, seperti itu. Ma'a adami mu'assibin fihima, yaitu dengan syarat tambahan tidak ada yang mengasobahinya. Apa yang maksud dengan ma'asobahi? Ada saudara laki-laki atau saudari perempuannya. Seperti di sini, anak perempuan tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak laki-laki. Kalau ada berbeda. Di sini juga tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki tidak ada. Tidak ada. Di sini juga tidak ada saudara seayah. Tidak ada. Di sini juga tidak ada saudara yang kandung. Kalau ada, ini tentu berbeda pembagiannya lagi. Dia tidak mendapatkan 1/6. Ya. Fa in istakmala thulutsaini banatun aw huma saqata man dunahunna illam yu'assibuhunna dhakarun bi iza'ihinna aw anzalu minhunna. Apabila 2/3 sudah diambil penuh oleh dua orang anak perempuan atau lebih, auhuma, atau 2/3 tadi diambil oleh cucu perempuan dan saudari sekandung. Saqata man dunahunna illam yu'assibuhunna zakarun bi'idha'ihinna au anzala minhun. Maka gugur yang selainnya, yaitu yang di bawahnya menjadi gugur, kecuali ada yang mendapatkan, membuatkan dia menjadi dapat asobah. Umpamanya pada kasus ini, kita katakan jumlah anak perempuan 2, jumlah saudari di sini 2, maka hak saudari dengan hak anak perempuan adalah 2/3, 2/3. Saqata man dunahun, yang di sini dengan keberadaannya 2/3 ini menjadi saqat, gugur, tidak dapat. Di sini juga menjadi gugur, tidak dapat. Tidak dapat, tidak dapat. Kecuali ada yang mengasobahi cucu ini. Berarti di sini, alhamdulillah, ada 2 cucu perempuan. 2 cucu perempuan. Dua cucu perempuan dan ada satu cucu laki-laki dari anak laki tentunya. Ya, maka ini 2/3 dengan 1/8 kan habis atau tidak? Tidak kan ya? Maka mereka mengambil sisa. Sebentar. Ini mengambil sisa. Coba kita lakukan 8 dengan 3, 24. 3 kemudian 8, 16. 3 tambah 16, 19. 24 dikurang 19, sama dengan 5. 5 ini cucu perempuan dapat. Berarti cucu perempuan satu bagian ini 2. Akan dibagi 4. 2 tambah 2, 4 bagian. 5 bagi 4 ada pecahan, tinggal 4 dikali 2, 4. 96 hari. 96, 4 dikali 3, 12 per 96. 16 kali 4, 2, 4, 4. Berapa akhir hari? 64 ya. 6 set. Di sini 20. Masya Allah. Mana ya, Ihsan? Berapa hari? Ihsan, Ustaz. Ihsan. Ya, kalau Ihsan. Waldeh, ha? Waldeh, Ustaz. Begitu juga di sini. Kalau di sini ada saudara, dua saudara seayah. Saudara seayah ada dua orang. Maka di sini dia tidak mengambil seperenam. Ya. Dia di sini kita 3 dengan 4 bisa 12. 4 3 4 8 sisa berapa, Ustaz? 38 kita 1. 6. 1 akan dibagikan saudari 1 bagian 2 2 4 6. Karena saudara ini dapat 2 bagian. 6 dikali 12 sama dengan 72. 6 dikali 3 sama dengan 18. 6 dikali 8 48 berarti masing-masing 24. 24. Kemudian ini satu, berarti saudari saya masing-masing satu, satu. Saudara saya dua, berarti sini dua, dua. Ya, seperti itu. Wal-ukhtu fa'aktharu tarisu bit-ta'sibi ma fadala an fardil binti fa'azyada. Dan saudari perempuan satu orang atau lebih, saudari perempuan satu orang atau lebih mewarisi menjadi asobah, dinamakan oleh para ulama ini asobah ma'al ghair. Apa yang tersisa dari bagian satu orang anak perempuan Az-ziyada meninggalkan satu orang suami, anak perempuan, kemudian saudari perempuan satu orang, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Coba kita seorang wafat, ahli warisnya suami, berarti yang wafat wanita. Kemudian satu anak perempuan. Kemudian satu satu saudari perempuan, saudari kandung perempuan. Ya, ditanyakan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa al-Asy'ari, dalam hal ini suami dapat setengah, kemudian setengah seperempat kan ya. Bukan, saudari bukan setengah. Suami ingat, Ustaz. Assalamualaikum fadlal fi idan wa ma ana minal muhtadin. Alakan bintin halakan bintin wa ukhtin syaqiqah. البنت النس والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا. Ya, bukan ini kasusnya. Ini nanti insyaAllah kita cari lagi pembahasannya. Jangan lupa saya. anak perempuan di sini mendapatkan setengah. Naam. Saudari perempuan mendapatkan sisa. Ya, wal baqi lil akhawati ta'siban. Anak perempuan begitu juga, bukan, maaf. Yang ditanyakan kepada Abu Musa al-Asy'ari kasusnya bukan seperti ini, hampir mirip. Di mana seorang wafat, anak perempuan, satu anak perempuan, kemudian satu saudari, kemudian satu cucu perempuan dari anak laki-laki. Indrakan Bukhari kalau tidak salah saya ini. Dengan sehingga perlahan mengatakan asbah mal ghair. Ini juga asbah mal ghair. Maka dalam hal ini ketika ditanyakan kepada Musa al-Asy'ari, Musa al-Asy'ari mengatakan perempuan dapat setengah, saudari perempuan dapat setengah, ini tidak dapat. Lalu Abu Musa al-Asy'ari sepertinya beliau ragu. Maka beliau mengatakan kepada yang bertanya, tanyakan kepada Ibnu Mas'ud. Begini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mereka tidak yakin 100% ada kemungkinan-kemungkinan lain, mereka tidak berani berfatwa sendirian, maka dia meminta untuk ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau seperti ini yang aku ikutin, aku menjadi sesat dan aku tidak mendapat petunjuk. Aku mendengar qada'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kasus ini, maka Nabi memberikan anak perempuan. Ini yang betul, ini yang Abu Musa al-Asy'ari. Sini berarti Abu Musa berijtihad. Ya. Abu Musa berijtihad. Suami mungkin kasusnya. Ya, mungkin khususnya suami. Bahasa ijtihad di sini dapat setengah. Kemudian di sini dapat seperenam. Kemudian ini mengambil sisa. Ya. Naktafi wa nuwasil, Syekh. Naktafi. Maaf, sebentar lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Walil dhakari awil untha min waladil as-sudusu walisdaini fa'adhyat as-sulusu bainahunna bisawiyyah. Dan laki-laki dan perempuan dari anak ibu, saudara saudari seibu. Nantinya antara yang wafat dengan saudara-saudari ini, satu ibu beda ayah. Berapa hak mereka? Kalau mereka satu orang, mereka mendapatkan seperenam. Nah. Kalau mereka dua orang atau lebih, mereka mendapatkan sepertiga dibagi rata. Bukan 2:1, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 12. Di mana Allah mengatakan, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'ah wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi as-sudus. Dan bila seorang laki-laki wafat, tidak ada anak laki-lakinya, ayahnya sudah wafat, kakek sudah wafat, yang ada anaknya saudara laki-laki atau saudari perempuan yang antara dia dengan mereka satu ibu beda ayah. Maka kalau dia satu orang, dia mendapatkan seperenam. Kalau mereka lebih dari satu orang, dua orang dan seterusnya, maka mereka mendapat sepertiga dibagi rata. Ya, kita kira cukup pembahasannya, Ustaz. Silakan yang mau bertanya. Baik Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah ta'ala atas pembahasan dan juga penjelasan beberapa poin dari pembagian persentase setengah untuk anak perempuan dan juga sampai kepada saudara laki-laki atau saudara perempuan, anak dari ibu. Barakallahu fikum. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan berikutnya untuk pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan via chat WhatsApp di 0819-896543. Baik, kita angkat untuk telepon yang terlebih dahulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Sri di Bangka Belitung. Baik, Ibu Sri di Bangka Belitung, silakan pertanyaannya. Kami ingin bertanya, ada seorang anak perempuan meninggal dunia. Dia punya ayah dan punya ibu, punya suami, punya anak laki-laki dua. Baik. Yang ingin kami tanyakan, apakah punya saudara laki-laki satu? Saudara laki-lakinya satu, nah. Apakah ibu, ayah, serta bagaimana pembagiannya? Itu yang ingin kami. Baik, kalau pembagian warisannya bisa diurut dari namanya ya, Umi ya. Nama dari yang wafat silahkan, siapa? Umi. Ya, dari yang wafat ini namanya siapa? Umi. Umi. Baik. Umi. Dan Umi ini meninggal tahun berapa wafatnya? Nah. Tahun 2020. Set. Baik. Ketika dia wafat, ayah ibunya masih hidup? Masih hidup. Terus sudah menikah? Sudah menikah, punya suami satu, anak laki-laki dua. Anak perempuan? Tidak ada. Ya. Terus pertanyaannya apa, Ibu? Bagaimana dia cara pembagiannya atau ada laki-laki? Dia punya saudara laki-laki satu. Satu saudara laki-laki. Ya. Saudara laki-laki tidak dapat karena dia punya anak laki dan ada ayahnya yang masih hidup. Kan tadi kita jelaskan saudara-saudari dapat kalau tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki. Bila ini sekarang dua-duanya ada, kalau satu aja yang ada, ini saudara tidak dapat. Jelas? Maka hanya ini yang dapat. Jelas, Ibu? Yang dapat ibu dan suami. Ayahnya kan masih hidup. Ayah, ibu, suami, anak dapat. Bagaimana pembagiannya, Ustaz? Ya, pembagiannya sebentar. Ayah, dalam arah pertemuan sebelumnya kita katakan, Allah mengatakan 1/6. Ibu juga 1/6 karena ada anak. Suami karena ada anak 1/4. Dua anak laki-laki mengambil sisa. 6, 6, 4, 12 KPK-nya. 16 dibagi 12 dibagi 6, 2. 16 dibagi 6, 2. 12 dibagi 4, 3. 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7. 12 kurang 7 sama dengan 5. Sisanya 5 dibagi 2 akan ada pecahan. Agar tidak ada pecahan, biar gampang, langsung aja dikali 2. 2 dikali 12, 24. Semuanya dikali 2. 2 dikali 2, 4. 2 kali 2, 4. 2 dikali 3, 6. Yang 5 udah 5, 5. Hartanya dibagi 24 dengan pembagian ayah 4/24, ibu 4/24, suami 6/24, masing-masing anak laki-laki 5/24. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ummu. Barakallahu fiik. Baik pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Silakan di line telepon 021-823-6543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, dengan siapa di mana? Ini dengan Abu Alif di bawah Ustaz. Abu Alif di bawah-bawah, silakan Abu Alif. Tanyanya. Begini Ustaz, saya kan bersaudara 3 orang. Nah. Iya, anak laki-laki saya sendiri. Kemudian kakak saya yang perempuan satu meninggal, jadi ketinggalan yang kita hidup itu 2 orang, saya dengan kakak perempuan saya. Baik. Kemudian sebentar, sebentar. Sekarang yang wafat ini namanya. Sekarang ini ada yang wafat ini. Yang wafat namanya siapa? Biar mau dibagikan ahli waris ya. Saudara saya Ustaz. Namanya siapa saudara ini? Nasman. Nasman wafat tahun? Iya, sekitar tahun 2000, sekitar 4 tahun lalu Ustaz. Sekitar 4 tahun lalu meninggal. 2017? Iya, sekitar itu Ustaz. Ya, baik. Ketika dia wafat, ayah ibunya masih hidup? Ibu masih ada. Istrinya masih hidup, masih status istri ketika dia wafat? Ayah saya Ustaz, ayah saya sudah lama meninggal. Ya, istri dari Nasman. Dia sudah menikah. Kakak perempuan Ustaz, kakak perempuan yang meninggal ini. Nasman ini perempuan namanya ini? Iya. Ya, ya. Suaminya masih hidup? Masih hidup, meninggalkan anak laki-laki semua, 4 orang. Berarti suami ahli warisnya. Dan antara Nasman dengan suaminya masih hubungan suami istri ketika dia wafat? Iya, Mas. Nasman dapat? Iya. Yang saya tanya, tanyakan Ustaz, bagaimana cara pembagiannya ini? Ya, kalau seandainya gambarannya nominal yang ditinggalkan itu 9 Ustaz, bagaimana cara membaginya? Yang ditinggalkan Nasman atau ditinggalkan ayah? Ayah. Yang Anda tanyakan sekarang mau bagi harta ayah atau harta Nasman? Harta ayah Ustaz. Oh, ayah ya. Ini siapa namanya? Laante. Andri? Laante. Laante. Ya. Wafat tahun? 1979 Ustaz. Tahun 1979. Pada saat dia wafat, ayah ibu dari Pak Laante ini masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Kakek Anda berarti itu kan? Bagaimana Ustaz? Ayah ibu dari Pak Laante di tahun 79 masih hidup atau sudah meninggal juga? Iya, ibu saya ini baru meninggal sekitar 2 tahun lalu Ustaz. Bukan ibu Anda, ayah ibu dari Laante. Sudah lama meninggal Ustaz, sudah. Sudah sebelum 79 sudah meninggal? Sudah. Ya. Istrinya ibu Anda masih hidup kan ya? Iya, masih hidup, tapi sekarang sudah meninggal. Iya, tapi masih hidup ketika 79. Iya. Ya, baik. Kemudian berapa orang anak Pala Ante ini? 3 orang Ustaz, 3 orang. Saya laki-laki sendiri, 2 orang perempuan. Satu anak laki, 2 anak perempuan. Iya. Salah satu anak perempuan ini Nasman ini. Iya. Ya, sebentar. Maka yang dibagi sekarang dahulu harta Pak Laante ini. Istrinya mendapatkan karena ada anak dapat 1/8. Ini mendapatkan sisa. Berarti 8/1, 7. Ya. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian berarti bagi 4. 7 4 bagi kali 8 32. 4 dikali 8 sama dengan 32. 4 dikali 1 sama dengan 4. 7 anak laki-laki dapat 14. Kemudian masing-masing dapat 7. 7. Yang 7 bagian Nasman dibagikan, ibunya masih hidup di 2017, yang istri ini. Ya Ustaz. Ya, seperti itu pembagian harta la'ante. Iya, iya, iya. Jelas, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Khairan, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pendengar kita dari bawah-bawah tadi bisa difoto ya dan dilihat dan juga nanti bisa direkamannya untuk lebih jelas. Barakallahu fik wa jazakallah khairan. Baik, masih kami terima pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Bari Huda di Bandung, Pak. Bapak siapa? Pak Bari di Bandung. Baik, Pak Bari di Bandung, silakan pertanyaannya, Pak. Ini, Pak, seorang ayah bernama Adi. Ya. Mempunyai 4 orang anak. Baik, Adi. Seorang ayah bernama Adi mempunyai 4 orang anak. Nah. 3 perempuan, 1 laki-laki. Baik, sebentar Pak, sambil Ustadz menulisnya. Lanjut Pak, Bari. Ya. Anak pertama perempuan meninggal. Nah. Yang mau dibagi warisan siapa Pak? Yang membagi waris Pak Adi Pak, yang punya harta waris. Harta Pak Adi yang mau dibagikan. Iya. Bentar, Pak Adi wafatnya tahun? Wafatnya tahun 1947, lama. Ini ketika Pak Adi wafat, istrinya masih hidup atau sudah wafat? Sudah tidak, sudah wafat. Iya. Anak perempuannya pertama. Sebentar, sebentar, pelan-pelan. Pada 1947, ayah ibu dari Pak Adi sudah wafat? Sudah wafat. Atau masih hidup? Sudah wafat, 47 itu. Ya. Kemudian, 4 orang anak yang pertama itu meninggal, yang perempuan, Pak. Kapan meninggalnya? Tahun 1950, 1960. Tetap dapat. Ya, punya meninggal. Tetap dapat dia dibagikan kepada ahli warisnya. Oh iya. Tiga anak perempuan, satu laki-laki. Halo? Pertanyaannya apa, Pak? Yang ditanyakan apakah cucu dari anak perempuan yang sudah meninggal dapat warisan atau tidak? Dapat warisan dari anak ini. Sebentar, ini 3 perempuan, namanya siapa aja ini? Namanya Siti, Aminah, dan Fodia. Aminah, nomor 3 Rodia. Anak laki-lakinya bernama yang wafat siapa dulu? Yang wafat siapa? Yang wafat Siti ya Pak, yang bagi anak pertama. Tahun? Tahun 1960-an Pak. Terus pertanyaannya apakah anak Siti dapat warisan dari Adi gitu kan ya? Iya. Anak Siti. Halo. Pertanyaannya apa, Pak? Apakah anak Siti itu mendapatkan warisan dari Adi atau tidak? Dia tidak dapat warisan dari Adi, tapi dapat dari Siti. Nah. Oh iya. Siti ini kan dapat, Siti kan dapat dari Adi ini. Ya. Yaitu 2/3 dibagi 3. 2/3 dia dapat 1/3 dari 2/3. Yang 1/3 hak Siti ini dibagikan kepada ahli waris Siti. Ketika Siti wafat tahun 60, suaminya masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, sudah meninggal. Suami Siti sudah meninggal sebelumnya? Iya. Ya, kemudian anak Siti ada berapa orang? Anak Siti ada 2, anak Siti ada 2. Perempuan semua. Berapa laki perempuan semua? Iya. Mereka dapat 2/3 dari harta Siti yang ini. dan dari Harta Siti yang lain. Iya. Kemudian sisa sepertiganya diberikan kepada saudara Siti dan Aminah dan Rodiah dengan pembagian 2:1. Iya. Jelas, Pak? Jelas, Pak? Ya, jelas. Baik, alhamdulillah. Iya. Cukup? Cukup, alhamdulillah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Bari di Bandung ya. Semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik. Baik, masih kami terima pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo? Iya. Halo. Halo, silakan sudah masuk. Halo. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dikecekkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Cukup monitor via telepon. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Abu Ahnaf di Karawang. Abu Ahnaf di Karawang. Baik, silakan pertanyaannya. Apa, Ustaz? Anak punya kakak saudari perempuan ya, meninggal namanya Dwi. Tahun berapa meninggalnya, Pak? Bulan Juli kemarin ya, tahun 2021. Kakak perempuan ya, Pak? Nah, Dwi wafat Juli 2021. Beliau meninggalkan suami, belum punya anak. Ayah ibu Dwi masih hidup? Hanya ayah saja. Ayah saja. Ya. Hanya ini yang dapat dibagi dua hartanya. Suami 1/2, sisa untuk ayah 1/2. Nampak. Terus satu lagi boleh saya tanya? Silakan. Terkait hutang. Dalam kita pernah memberikan hutang, tapi niat untuk mengikhlaskan untuk supaya tidak dibayarkan. Apakah kita wajib memberitahukan kepada piutangnya? Tidak. Atau, cuman Anda wajib memberitahukan kepada ahli waris Anda. Khawatir Anda wafat nanti mereka menagihnya. Padahal Anda sudah memutihkan. Nah, berarti tidak perlu diberitahukan kepada yang punya hutang, Ustaz ya? Tidak. Cukup. Jazakallahu khair, Pak. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya baru meninggal, dan sebelum meninggal ibu berpesan kepada kami, yaitu kedua putrinya, bahwa harta warisannya berupa uang dan sapi dibagi dua, untuk kami, Ustaz, yaitu dua putrinya. Dan selain meninggalkan kedua putri, ibu juga meninggalkan seorang suami, dan ayah beliau masih hidup, juga seorang saudara laki-laki, Ustaz. Bentar. Nah. Yang perempuan ini namanya siapa? Mimba bil misal. Tidak ada. Ustaz. Dua anak perempuan. Sah, nah, Ustaz. Dua anak perempuan. Ayahnya masih hidup. Ayahnya masih hidup. Suaminya juga. Suaminya. Pada saat dia wafat. Dan seorang saudara laki-laki. Satu saudara laki-laki. Terus? Ahli waris yang lainnya, mereka yang meninggalkan sholat dan juga kadang melakukan kesyirikan, Ustaz. Yang siapa? Yaitu ketiganya. Saudara laki-laki, suami, dan ayah, Ustaz. Apakah mereka meninggalkan sholat itu tidak sholat sama sekali atau sholat tapi bolong-bolong? Tidak dirinci, Ustaz. Tidak hanya tidak menjalankan sholat, bahkan kadang masih melakukan kesyirikan. Ya, wallahu a'lam. Kalau tidak pernah sholat sama sekali, ya ini semua ulama tabi'un mazhab Syafi'i mereka mengatakan mereka tidak mendapatkan hak waris. Tapi kalau bolong-bolong masih bisa dikatakan mendapatkan hak waris. Lihatlah kondisinya seperti apa. Nah, terkait dengan persentase warisannya, beliau juga bertanya, Ustaz. Persentase warisannya, kalau mereka ini tidak surat sama sekali, berarti hanya ahli warisnya dua anak, masing-masing satu. Nah. Bagi dua. Kalau mereka umumnya suratnya bolong-bolong, berarti ini 2/3, ayah 1/6, suami 1/4, saudara laki-laki tidak dapat. 6, 4, 3, 12, ayah 2, suami 3, 4, 2, 8. 8 berarti 13. Aul naik pembagiannya menjadi dibagi 13. Berarti 2/13, 3/13, 8/13. Bagian masing-masing 4, 4. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Abu Abdullah di Tulung Agung, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kembali terkait dengan warisan, Ustaz. Seorang meninggal, akan tetapi yang meninggalnya laki-laki, tidak memiliki anak, Ustaz. Hanya satu istri dan dua saudara kandung laki-laki dan tiga saudara perempuan, Ustaz. Nah, sebentar. Nah. Seorang wafat meninggalkan, hanya memiliki siapa di warisnya? Meninggalkan seorang istri. Lagi empat, satu, tiga. Saudara dua bagian, dua ke dua, empat, tambah tiga, tujuh. 7 dikali 4 sama dengan 28. 7 dikali 1 sama dengan 7. Laki-laki dapat 3 dikali 2, 6, 6. Perempuan 3, 3, 3. Seperti itu pembagiannya. Nah, Ustaz, masya Allah. Alhamdulillah. Demikian Bapak Dirja, bisa dilihat dan difoto ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan demikian jawaban yang sampaikan oleh Ustaz. Jazakumullah khairah. Kami akan kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahan terkait pembagian warisan dengan rincian sebagai berikut. Seorang wanita wafat, Ustaz, meninggalkan 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Seorang wanita wafat, dua anak laki-laki, meninggalkan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, dan suami, dan suami ini bapak sambung, Ustaz, bukan bapak ya, tetap, tetap suami dia masih statusnya suami kan ya, ketika dia wafat. Nah, tetap dia dapat ya, bapak sambung kami tidak membawa anak, kecuali anak laki-laki ini wafat, maka suami ini nggak dapat. Masya Allah. Kalau anak perempuan dapat, maka suami nggak dapat karena suami ini bukan bapaknya mereka. Nah, ya. Tapi kalau di sini suami dari yang perempuan ini tetap. Nah, maka suami dapat 1/4 karena ada anak, sisa 4, 1, 3. Laki-laki 2, 2 dikali 2 sama dengan 4 tambah 2. 6. Tawahub finis. 6 kali 4 24. Sini 6 per 24. Di sini 3 6 6. Di sini 3 3. Nah, Ustaz, masya Allah, taib jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, bisa dilihat dan di foto tadi ya, ini jawabannya disampaikan Ustaz. Jazakallah khair, barakallah fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikut dari pendengar kita di Cirebon, dari Bu Mimin. Beliau bertanya, suami beliau meninggal, Ustaz, dan meninggalkan seorang istri, itu yang bertanya, dan satu anak perempuan, Ustaz. Istri dan anak perempuan. Satu anak perempuan dan ibu dari suami masih ada, Ustaz? Terus? Demikian juga saudara kandung dari suami, yaitu tiga laki-laki dan dua perempuan. Tiga saudara. Saudara laki-laki 6 dan dua saudari perempuan. Kemudian suami juga mengangkat anak, Ustaz. Ada anak angkat. Tidak dapat anak angkat. Nah. Anak angkat tidak dapat sama sekali. Ibu 6. Nah. Istri 8. Anak perempuan 2. Ini sisa, kalau ada sisa. Masya Allah. 8 kali 6, 8, 2, 4, 4, 3, 12, 19, sisa 5, 5, 3 kali 2, 6, tambah 2, 8, bagi 8, 8 kali 2, 4, berapa Ustaz? Berapa Ustaz? 100. 8 8 kali 24 berapa? 192 Ustaz. Kali 24 6. Kali 4 32. 32 6. 8 kali 3 24. Di sini 8 kali 12 8 kali 12 96. Di sini laki-laki dapat 10 10. 10, nah. Perempuan 5. Masya Allah, taib. Taib, alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya tadi bisa dilihat dan difoto, barakallahu fik. Demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat dari pendengar kita di Kalimantan Timur. Ustaz, terkait dengan pembagian waris ayah, di mana ayah sudah wafat, namun sebelum wafat ayah sudah memberikan harta kepada kakak laki-laki lain ibu, Ustaz. Kepada kakak laki-laki lain ibu. Taib, mungkin anak laki-laki ya, anak laki-lakinya. Apakah setelah wafat anak laki-laki yang mendapatkan harta waris dari bapak itu masih berhak mendapatkan warisan lagi, Ustaz? Kalau dia ahli waris, tidak boleh mendapatkan hibah, sedangkan yang lain tidak. Masya Allah. Di anak-anaknya, si ayah ini berdosa. Itu sudah kita bahas pada pertemuan bab hibah. Nah. Atau ya, dan atau ya. Maka, agar si ayah tidak berdosa, anak yang dapat tadi mengembalikan hibah tadi. Masya Allah. Untuk dibagi rata sesuai dengan hak waris. Baik. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya di Kalimantan Timur. Kemudian kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan warisan, di mana ibu sudah wafat, demikian juga ayah sudah wafat, Ustaz. Yang jadi pertanyaan, ibu memiliki harta warisan bawaan, demikian juga ayah memiliki harta warisan bawaan, dan masing-masing pun berserikat dalam pembelian sebuah harta, yaitu rumah misalnya, Ustaz. Bagaimanakah pembagian harta warisan dari harta-harta tersebut, Ustaz? Harta seseorang ketika wafat, baik bawaan sebelum nikah atau setelah menikah atau diusahakan bersama atau dapat bonus dari yang lain, hadiah dari yang lain, dari orang tua, semua hartanya dibagi kepada ahli warisnya. Tidak ada di dalam Islam dipisah-pisahkan harta sebelum nikah, harta setelah menikah, harta dari orang tuanya, harta dari suaminya, harta dari anaknya, tidak. Harta seseorang, apa yang dia dapatkan dari orang lain, apakah dari anaknya, dari suaminya, dari istrinya, dari bapaknya, dari adiknya, dari perusahaan, dari manapun, dari dalam tanah yang diambil halal, ya, itu dibagi semuanya ketika dia wafat. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya, penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa Rujak TV, barakallah fiik. Kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan pertanyaan dari Ibu Nurmaya, masih dalam bab waris. Beliau bertanya, baik, ibu saya meninggal atau seorang wanita wafat tahun 2021, Ustaz. 2021 beliau wafat dan meninggalkan dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Ayah sudah meninggal atau suami dari ibu wanita yang meninggal ini sudah wafat lebih dahulu saat tahun 2000. Bagaimanakah pembagian warisannya? Dua anak perempuan, satu dibagi empat. Masya Allah. Nah. Time. Laki-laki 2/4, perempuan 1/4, 1/4. Nah, alhamdulillah. Demikian ya pendengar yang bertanya, ya Ibu Nurmaya, barakallahu fiik, jazakallah, jazakillah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Bapak Budiono di Kalimantan Selatan. Bapak saya wafat, Ustaz, atau seorang laki-laki wafat pada tahun 2021. Seorang laki-laki wafat pada tahun 2021, meninggalkan seorang istri, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Dan istri memiliki dua saudari perempuan, Ustaz. Apakah mendapatkan bagian atau bagaimanakah pembagian persentase warisannya? Yang wafat si suami apa istri ini? Suami, Ustaz. Apa hubungannya istri memiliki saudara? Apa pertanyaan terakhirnya, istri memiliki? Ustaz, mohon maaf. Ya. Saya ulang kembali, Bapak Budiono di Kalimantan Selatan yang dirinci kembali pertanyaannya. Baik, Bapak Budiono, bapak saya meninggal, yaitu seorang laki-laki wafat tahun 2021. Dan yang meninggal ini meninggalkan seorang istri, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Taib. Demikian, Ustaz, mungkin lebih sederhana pertanyaannya bisa dijelaskan terkait dengan pembagian harta warisan, jazakallahu khair. Istri 1/8, sisa 8, 1, 7, 2 laki-laki, 4 tambah 2, 6. 6 kali 8, 4, 8, 6. Anak laki-laki sini 14, 14, 7, 7. Satu tambahan yang tertinggal, Ustaz, ibu daripada laki-laki ini masih hidup, Ustaz. Ibu wajib dapat. Ah, taib, Masya Allah. Seperenam. Nah. 6 dengan 8 48 48 8 6 6 tambah 8 14 48 kurang 16, berapa sisanya? 48 kurang 14. Baik. 34. Nah. 48 kurang 13. 34 kan ya? Nah. 35, Ustaz. Kurang 13. Hah? 48 kurang 3, 4 ya? Pak 48 dikurang 14. Iya. 34. Sahih, Ustaz. 34 akan dibagikan ke 6. Ada pecahan, maka dikalikan. Jadi berapa? 48 kali 2. Kali 6, kali 6. 48 kali 6, Ustaz. 288, Ustaz. 288. Anak laki-laki masing-masing 68. Perempuan masing-masing 34. Ya. Baik. Pak Budiono, demikian pembagian warisan bisa difoto dan dilihat kembali. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat buat antum. Nah, barakallahu fik. Masih ada waktu untuk satu pertanyaan pesan singkat ya dari pendengar kita di Sukabumi, Jawa Barat. Beliau bertanya terkait dengan harta waris, di mana seorang laki-laki wafat tahun 2012, Ustaz, bernama Bapak Nasori, dan meninggalkan seorang istri dan 3 anak perempuan. Itu aja. Di sini juga disebutkan ada seorang cucu perempuan, Ustaz. Cucu perempuan dari laki-laki. Tidak disebutkan di sini, hanya satu cucu perempuan. Tidak dapat karena sudah dapat 3 anak perempuan. Baik. Dan 2/3. Tertutup ya, saya mahjub ya. Iya. Yeah. Nah. Pembagian warisannya bagaimana, Ustaz, untuk istri dan 3 anak perempuan? Ada sisa di sini 5. Ini yang meninggal ada saudara laki-laki, kakeknya masih hidup, saudara laki-laki, saudara perempuannya saya seberapa masih ada? Tidak disebutkan, Ustaz. Hanya itu saja, Ustaz. Kalau tidak disebutkan, tidak bisa kita jelaskan 5 untuk siapa. Sebentar, Ustaz. 5 untuk apa? Mohon maaf, disebutkan kembali. Saudara laki-laki ada, tapi sudah meninggal lebih dahulu, Ustaz. Tidak ada berarti. Nah. Saudari perempuan ada? Tidak. Tidak ada. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki? Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Tidak ada. Paman, saudara dari ayahnya? Alam yuzkar, Ustaz. Bitafsil. Ya udah, berarti nggak bisa saya jelaskan yang 5 buat siapa. Nah, baik. Ia adalah untuk asobah, laki-laki yang terdekat dari semayat. Baik. Urutannya adalah anak laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, cucu laki-laki dan laki-laki. Bila tidak ada, kepada ayah. Bila ayah tidak ada, sudah wafat, kepada kakek. Bila kakek sudah wafat, kepada saudara laki-laki yang kandung. Bila tidak ada, kepada saudara ayah. Bila tidak ada, kepada anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung. Bila tidak ada, kepada anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Bila tidak ada, kepada saudara ayah yaitu paman. Bila tidak ada, kepada anak dari anak laki-laki dari paman. Kalau tidak ada juga, langsung aja dibagi seperti ini. Dibagi 19, namanya rod. Anggap semuanya tidak ada. Ini dibagi 19, ini 3/19, ini 16/19. Enam. Masya Allah, alhamdulillah. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik, dan kami angkat satu pertanyaan via telepon terakhir di 0218236543. Baik, kita berikan kesempatan untuk yang terakhir via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Pak Azhar dari Sumatera Barat, Ustaz. Pak Azhar, silakan, Pak. Pertanyaannya? Pertanyaannya, orang tua saya ketika hidupnya menghibahkan ada dua buah rumah buat adik saya. Adik saya ada dua orang, kami saudara ada enam orang. Ketika orang tua saya masih hidup, dia menghibahkan rumah tersebut kepada adik saya yang di bawah saya. Jadi dipanggil kami berenam, apakah kalian setuju saya hibahkan ini rumah buat adik-adik kalian? Kami berempat setuju, Ustaz. Dan sekarang orang tua saya sudah meninggal dunia. Kebetulan adik saya yang di bawah saya itu sudah juga meninggal dunia. Apakah sah itu diwariskan kepada anaknya, Ustaz? Sah. Okay, sah. Sah waktu itu, Ustaz, ya? Jadi tidak ada halal, Ustaz, ya? Halal, Ustaz, ya? Nah, Ustaz, ada pertanyaan lain? Diwariskan ke anak-anaknya mungkin kali ya, setelah wafat, Ustaz, ya? Iya, mohon itu aja, Ustaz. Baik. Pertanyaannya, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Azhar. Barakallahu fiik. Ustaz, ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, silakan, Ustaz. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu taufiq wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.